Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَهُ أَمَّا بَعْدُ. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengingat tentang besarnya nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Allah muliakan kita dengan iman, Allah muliakan kita dengan al-hidayah, sehingga kita mengenal Allah, mengenal Rasul-Nya, mengenal agama yang mulia ini. Nikmat ini, ma'asyiral muslimin, wajib selalu kita ingat dan kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Sayyidu Waladi Adam. Allah mengutus beliau rahmatan lil alamin. Hadirin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan memurojaah, kita manfaatkan untuk membaca salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh An-Nawawi rahimahullah disebutkan di dalam Al-Arba'in, hadis yang ke-26, hadithu as-sadis wal-ishrun. Saya bacakan hadisnya. Qala An-Nawawi rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas 'alaihi shadaqatun. Kullu aw kullu yawmin tatlu'u fihi syams." Naam. Setiap persendian, kullu sulama, sulama itu dengan dhammah sin su wa takhfifil lam as-sulama wa fathil mim. Nah, itu maknanya adalah al-mafasilu wal a'dha'u. Al-mafasil wal a'dha'. Nah, persendian-persendian kita ini. Jadi tubuh manusia itu kan tidak menyatu satu itu tidak, bukan. Tetapi ada mafasil, ada persendian-persendian. Nah, dan disebutkan dalam hadis jumlah persendian-persendian itu ya adalah salasumi'ah wasittun, 360 sulama. Nah, dalam hadis ini Nabi mengabarkan kullu sulama, setiap anggota tubuh, setiap ya persendian-persendian minan nas, dari manusia itu ya, alaihi sodakoh, wajib atasnya sodakoh. Nah, kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syams, setiap matahari terbit. Nah, jadi sodakoh itu atas setiap anggota tubuh kita itu wajib. Kita wajib bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, mensyukuri nikmat ini. Satu saja dari anggota tubuh kita hilang, satu saja dari persendian tubuh kita ini diambil, akan ada sesuatu yang kurang dalam diri kita ini. Nah, dan Nabi mengatakan, kul sulama minan nas alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap matahari terbit itu, masing-masing manusia atas persendiannya itu sadaqah. Nah, wabillahi taufik. Oleh karena itu, orang-orang yang paling berbahagia adalah ketika dia diberi oleh Allah hidayah, diberi oleh Allah kemudahan untuk dia mengerti bagaimana dia bersedekah. Nah, bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat apa? Namun anggota-anggota tubuh ini. Dan tidak mungkin ya bagi kita, tidak mungkin bagi manusia untuk bisa mengerti kaifa yatasaddaq, bagaimana dia bersedekah, kecuali min thoriqir rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir itu orang-orang yang paling sengsara, orang-orang yang paling binasa, orang-orang yang paling merugi. Kenapa? Karena tidak ada satu pun dari amalan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, demikian Allah katakan tentang orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, dalam hadis ini ya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita ya jenis-jenis sedekah, agar kita ini bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat berupa ya sulama ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Kamu mendamaikan antara dua orang yang bersengketa, dua orang yang bertikai, itu shadaqah. Ta'dilu baina na'am itsnaini shadaqah. Wa tu'inu rajula, kamu bantu seseorang, fi dabatihi, dalam kendaraannya, untanya, kudanya, ya, fatahmiluhu alaiha, kamu bantu, ya, taib, mengangkat dia untuk naik ke kendaraan itu. Orang kalau naik kuda kadang butuh bantuan. Total naik ke, apa namanya, paha saya, naik. Nah, kalau naik kuda kan gitu ya. Taib, naik kuda gitu. Kadang butuh bantuan atau diambilkan apa namanya sesuatu untuk naik kereta api ya, itu ada petugas yang membawakan apa, api itu apa ya, ayo tangga, tahmilu alaiha, kamu bantu dia naik ke atas. Baik, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, tapi dia sudah naik tapi ada barangnya yang juga perlu naik, kita angkatkan barangnya. Itu sedekah. Nah, jadi sedekah itu tidak harus dengan mal. Sedekah itu tidak harus dengan wadah, dengan harta. Kamu bantu seorang untuk naik ke atas kendaraan, kamu bantu ya mengangkat barangnya ke kendaraannya, itu sedekah kata Nabi. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya. itu sedekah. Termasuk juga kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah yang dia langkahkan kaki, dengan kakinya dia berjalan. Nah, ila sholah, menuju masjid untuk sholat, itu sadaqah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah, dan kamu singkirkan adza, ya, gangguan, duri dari jalan juga maka sedekah. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa indahnya sabda Nabi ini. Karena dengan itu kita mengerti bagaimana kita mensyukuri sebagian nikmat Allah. Nikmat anggota tubuh ini, ya, nikmat persendian-persendian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur? Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis ini, anwa' minas sadaqat. Beberapa jenis apa? Sadaqah. Dan serupa dengan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang beliau terangkan kepada para sahabat fuqara, nah, al-masakin, jadi para sahabat itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kalau melihat saudaranya bisa berbuat kebaikan yang dia tidak bisa, dia berusaha untuk, ya, berlomba-lomba. Fuqara minas sahabah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mengadu. Bukan mengadu karena kesempitan dunia, tidak. Tapi minta bimbingan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baik bagaimana, ya, berlomba dengan saudara-saudaranya yang kaya. Al-Aghniya. Kata, atau disebutkan dalam hadis, datang orang-orang fakir kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fakulna, maka kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, ahlud dusur, orang-orang kaya dari kalangan sahabat, mereka mengalahkan kami ya Rasulullah. Mereka telah jauh melejit. Kenapa? Karena mereka ya Rasulullah dengan kita sama amalannya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kita juga sholat. Wayasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa, kita juga berpuasa. Namun mereka ya Rasulullah, ada sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya. Yaitu yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka ya Rasulullah bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka, bi fuduli amwalihim. Terus kita bagaimana ya Rasulullah? Kemudian di situ Nabi alaihi salatu wasalam, ya, menjelaskan kepada al-fuqara anwa, jenis-jenis sedekah. Nabi mengingatkan, bukankah engkau mengucapkan tasbih, itu adalah sedekah. Tahmid juga apa? Sedekah. Takbir juga sedekah. Tahlil juga sedekah. Naam, diajari tasbih, tahmid, takbir. Baik. Dan empat kalimat ini, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sebagiannya adalah zikir-zikir mutlakon, zikir yang mutlak, kapan saja bisa diucapkan, sebagiannya, ya, adalah zikir muqayyad yang telah ditentukan baik jumlahnya atau waktunya. Seperti zikir ba'da shalawatul khams atau zikir sebelum tidur, ini tasbih, tahmid, takbir, ya. Yang telah ditetapkan waktunya, jumlahnya. Nah. Dan dalam sebagian riwayat hadis ini Nabi menjelaskan, dan salat dua rakaat duha, sholat dua rakaat duha mencukupi itu semuanya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sekali lagi hadis yang sangat agung. Thayyib. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita baca di sini untuk mengingatkan kepada antum semuanya, terkhusus saya pribadi, ya, bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala semestinya wajib untuk bersyukur kepada Allah dengan banyak bersedekah. Dengan sedekah yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dengan itu kita akan menjadi asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Betapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Itu tadi baru sebagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat a'dha. Nikmat anggota tubuh. Nah, belum lagi nikmat yang lain. Nikmat ilmu yang Allah berikan. Nikmat iman yang Allah berikan. Nikmat syukur yang Allah berikan kepada seorang hamba. Belum lagi nikmat yang lain. Nikmat keluarga, nikmat anak-anak. Kemudian lagi nikmat yang lain, rizqul halal, yang tidak bisa dihitung. Maka sudah semestinya ma'asyiral muslimin, ketika seorang melihat hadis ini, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu wajib disyukuri. Dan di hadapan antum ada sebuah pekerjaan besar. Yang pekerjaan besar itu di dalamnya banyak sedekah. Yaitu ya ad-da'watu ila Allah wa tarbiyatu abna'il muslimin. Dakwah ila Allah dan tarbiyah, pendidikan anak-anak kaum muslimin. Terkhusus tarbiyat abna' ahli sunnah. Nah, ini pekerjaan besar yang tidak setiap orang ya diberi oleh Allah kesempatan. Tidak setiap orang ya mendapatkan kemudahan untuk itu. Tidak setiap orang ya dimudahkan untuk melihat ada amalan itu di hadapannya. Sementara kita antum semuanya ya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan. Ya tinggal kita mau mengambil atau tidak. Di hadapan kita ini ada amalan besar. Amalan dakwah, amalan tarbiyah. Nah, di hadapan kita sekarang kita gambarkan diri kita belum terjun. Tapi di hadapan kita ada sebuah pekerjaan besar itu. Yang semuanya adalah sedekah. Nah, semuanya sedekah. Sekarang kalau kita mengangkat orang naik ke atas ontanya, ke atas kudanya itu sedekah. Lalu bagaimana ketika seorang berusaha untuk mengangkat seorang kepada derajat yang tinggi? Ini bukan mengangkat orang di atas kuda, tidak. Pendidikan tarbiyatul aulad itu sedang berusaha mengangkat anak-anak itu kepada derajat yang tinggi, manzilatul ulama. Baik, yang tadinya jahil kemudian menjadi berilmu, yang tadinya tidak bisa berwudu kemudian dia bisa berwudu, yang tadinya tidak bisa mandi janabah ngerti mandi janabah, yang tadinya tidak bisa baca Quran dia bisa baca Quran, yang tadinya tidak mengerti ma'ani makna ayat Al-Quran dia faham makna Al-Quran. Al-Fatihah yang tadinya dia baca tidak ngerti maknanya, dibimbing untuk mengerti apa makna yang dia sedang baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini lebih besar daripada sedekah tadi. Ada di hadapan kita. Naam. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu banyak ragamnya. Termasuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Ya. Kalau antum terjun di dunia tarbiyah, tidak mungkin lesan ini diam. Iya kan? Apa antum masuk ke kelas diam, satu jam diam terus. Baik, masuk ke lingkungan tarbiyah diam. Nah, kenapa diam? Biar apa namanya? Tidak berbicara kan tak bisa ya, ngomong mesti. Mesti antum akan bicara kalau sudah di majelis. Nak, buka buku tulis kamu. Nak, coba ini ayat ditulis. Oh, kamu coba latihan nulis huruf alif, huruf ba, huruf ta. Nah, bukan sekedar kalimat thayyibah, kalimat baik yang tidak mengandung dosa. Tidak, bukan sekedar itu. Ini tarbiyah. Ya. Baik. A, ba, ba. Dididik anak itu bisa baca. Kalimat thayyibah. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Subhanallah. Dalam dunia tarbiyah itu sangat banyak. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Menyiapkan meja untuk anak-anak bisa duduk dengan baik. Ya. Bagaimana agar anak-anak tidak dingin duduk di bawah. Ada sedekah mal yang mungkin kita bisa apa namanya? Ya, keluarkan. Thayyib. Ini ada di hadapan kita. Dan itu semuanya ternyata adalah amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya. Nah, lah kalau kemudian kita tinggal di sebuah daerah yang jauh di sana, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, mau ngajari orang tidak ada yang diajari. Mau mengeluarkan harta, kita paling miskin, yang lain orang-orang kaya. Kita mau sedekah ke siapa? Ya, yeah. Mau bangun masjid, sudah dibangun sama orang-orang kaya, agniya. Apa yang kita lakukan? Nah, adapun di hadapan kita saat ini, ikhwan, ya, thayyib, kebaikan yang sangat banyak, pekerjaan yang sangat apa namanya, banyak ada di hadapan kita. Thayyib, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang memahami ini, ya, maka hidupnya akan penuh dengan semangat. Ya. Seperti dulu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ada adalah musabaqah, yang ada adalah perlombaan, yang ada adalah ya, perjuangan. Seperti tadi orang-orang fuqara datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, zahaba ahlul tuthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang juga penting untuk kita ingatkan di majlis ini. Di antara hal yang menjadikan ya tarbiyah itu menjadi kuat dan menjadi baik, nah ketika kita ini sebagai orang-orang tua semuanya tanpa kecuali ya berusaha untuk berta'awun alal bir wa taqwa. Ta'awun ini kalimat mudah untuk diucapkan. Saya mudah mengucapkan, antum juga mudah untuk mengucapkan. Tetapi di dalam prakteknya, butuh perjuangan. Sebagai contoh misal, ya. Contoh misal. Nah, apalagi antum yang berposisi sebagai aulia tolabah, wali tolabah. Punya cita-cita anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Punya cita-cita anak-anaknya menjadi anak-anak yang na'am, baik, thayyib, sehingga diletakkan di ma'had, di madrasah. Thayyib, madrasah ada pengurus, di madrasah ada ustadz, musyrif, ya. Di madrasah ada apa namanya? Sarana prasarana, di madrasah ada kurikulum. Nah, toyib, di madrasah ada aturan dan seterusnya. Dan saya katakan, nah, bukan hal yang adil dan bukan hal yang tepat ketika orang tua hanya meletakkan anaknya di ma'had, kemudian dia tidak mencurahkan pikirannya, tenaganya untuk menjadikan ma'had itu baik. Baik, pekerjaan di ma'had itu banyak. Misal contoh, di sini ya, walhamdulillah sedang dicoba adanya full day misalnya. Baik, anak-anak ya belajar dari pagi sampai sore hari. Nah, baik, antum bisa bayangkan ya bagaimana ya seorang musyrif, seorang pengurus ya untuk mengkondisikan anak-anak yang banyak dari sabah, dari pagi sampai apa? Sampai sore. Nah, baik. Ya kalau kita ingin tarbiyah itu jalan apa adanya, mungkin ya sudah islah, yang penting jalan, pokoknya jalan, tidak pedulilah. Ya bisa-bisa saja. Tapi tidak seperti itu dalam tarbiyah. Ikhwan, kita mengerti masa depan itu, masa yang akan datang berat. Nah, anak-anak kita ini akan memikul sesuatu yang lebih berat daripada apa yang kita pikul kali ini. Nah, sehingga membutuhkan kerjasama antum semuanya. Bantu pengurus, bantu musrifin, bantu asatidzah, ya, di madrasah, semampu antum. Allah tidak menuntut apa yang kita tidak mampu. Tapi permasalahannya apakah kita sudah mencurahkan sesuatu yang kita sesungguhnya mampu. Kalau memang kita tidak mampu, ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, baik. Kalau kita mampu, kita curahkan. Nah, ada piket ronda malam misalnya. Saya dapat piket untuk ngecek anak-anak ketika tidur. Laksanakan itu dengan baik kalau itu sebuah kesepakatan. Nah, karena dengan itu akan baik madrasah, akan baik anak-anak, akan baik kegiatan, dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tayyib. Karena sesuatu yang sedikit itu juga sedekah. Tadi Nabi mengatakan wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat yang thayyibah saja sedekah. Satu kalimat yang baik. Lalu bagaimana jika diiringi dengan waktu yang kita korbankan, kalimat yang kita ucapkan, kemudian juga kita coba membantu bagaimana tarbiyah itu berjalan dengan baik. Maka ini tentunya lebih daripada sekedar satu kalimat, dua kalimat yang diucapkan. Dan yang lebih penting dari itu semuanya, ikhwan, adalah al-ikhlasulillah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil qawli wal amal, dalam mengucapkan, dalam berbuat, dan juga selalu mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan itu dimudahkan. Karena tanpa bantuan dari Allah, kita semuanya tidak bisa berbuat. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan agar aku bisa baik di dalam beribadah kepadamu. Nah, ini barangkali ikhwan ya sedikit yang bisa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini, hadis yang kita baca ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga antum semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.